الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Sampai di mana kita barakallahu fikum? Al-Mas'alah Tsalitsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahumullah ta'ala. Al-mas'alah tsalitsah, masalah yang ketiga, kaifatul mas'h wa sifatihi, tata cara membasuh khuffain dan sifatnya. Al-mahalul masyru' masuhu zahirul khuff. Al-mahalul masyru'u masuhu zahirul khuff. Tempat yang disyariatkan untuk kita menyeka adalah punggung khuf. Paham insyaAllah kalau kita mengatakan khuf sudah terbayang. Barakallahu fikum. Wal wajib bidzalika ma yutlaqu alaihi ismul masyh. Wajibnya adalah apa-apa yang bisa dikatakan bahwa itu adalah menyapu atau menyeka. Seperti ini misalnya nih. Ini kaki kita yang sudah terpakai padanya apa? Huf. Baik. Pokoknya kita begini modelnya sudah dianggap membasuhnya atau menyapunya atau begini. Paham insyaallah? Baik, jadi satu kali langsung apa? Setelah wudu-wudu macam-macam, tinggal dua kaki kita, tinggal membasuhnya dari ujung ke atas. Paham barakallahu fikum. Ini namanya membasuh atau apa namanya? Menyeka. Caranya yang wajibnya seperti itu. Mayutlaku alaihi ismul masih. Wa kaifatul masih ayyam saha aktsara a'la al-khuf. Tata caranya adalah dia menyeka kebanyakan atau mayoritas punggung khuf. Kalau punggungnya segini ya pokoknya kita sapu. Tidak perlu sampai digusuk-gusuk begini semuanya. Barakallahu di belakang tidak perlu barakallahu. Satu kali seka dari ujung depan sampai ke atas. Pokoknya yang kebanyakan misalnya sepatunya kita begini modelnya kan gitu. Kalau kita begini kan sudah terseka kebanyakannya kan demikian. Sudah dianggap. Baik. Li hadits al-Mughirah bin Syu'bah alladhi bayyana fihi wasf mash Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khuffihi fil wudu. Sebagaimana hadits Mughirah bin Syu'bah yang di sana diterangkan padanya sifat bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh khufnya ketika beliau wudu. Faqala ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffaini 'ala zahirihima. Kata Mughirah bin Syu'bah, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh atau menyeka punggung khufnya. Tayyam saw alal khufaini ala zahirihima. Jadi sekali satu kaligus dua tangan kiri kanannya barakallahu fikum menyeka dari ujung ke atas barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Apakah khuf atau kos kaki atau sepatu boot? Sepatu laras misalnya sepatu tentara ini barakallahu fikum. Baik. Wala yujizu masu asfalihi wa aqibihi wala yusan. Dan tidak boleh ini la yujizu, tidak bisa mencukupi membasuh bagian bawahnya atau bagian belakangnya dan bahkan tidak disunnahkan. Baik. Ini modelnya ini. Kaki kita misalnya. Ini bagian di bawahnya kita mau seka dan bagian belakangnya di sini lah. Yang diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian punggungnya. Baik, ini sepatu kita seka dari muka apa dari bagian ujung muka ke belakang ke atas. Baik. Assalamualaikum. Mungkin terlalu ekstrim kalau anak kaki kemudian anak contohkan dari atas berlap. Insyaallah mafhum. Tuh. Taib. Jadi bukan bagian di bawahnya atau bagian belakangnya. Taib. Dan ini tidak disunnahkan. Liqauli Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sawala dhahiri khuffihi, dhahiri khuffihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi," seandainya agama itu semata-mata dengan akal, "lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Maka niscaya bagian telapak kaki khuf itu lebih pantas untuk diseka ketimbang bagian punggungnya. Barakallahu fikum. Karena agama, barakallahu fikum, syariat ini, barakallahu fikum, banyak perkara-perkara yang kita lakukan ya berdasarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hikmah di baliknya apa dan bagaimana, wallahu alam. Baik. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama ini semata sebatas bahwa itu adalah akal, maka yang paling pantas untuk diseka adalah bagian bawah khuf daripada ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyeka khufnya bagian atasnya saja. Walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karaha. Seandainya ada orang yang mau mengumpulkan, membasuh bagian bawah, membasuh juga punggungnya, sah, tapi makruh. Dari sisi apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Di sisi yang lain dia sudah menunaikan apa yang diperintahkan, tapi di sisi lain dia melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Barakallahu fiikum. Dikatakan apa? Makruh. Seandainya apa? Dia seka bagian atasnya, dia seka juga bagian di bawahnya. Baik. Maka apa? Dikatakan di sini bahwa sah tapi makruh. Jadi yang diseka ini adalah bagian atasnya saja. Al-mas'alatu rabi'ah, muddatuhu. Berapa lama tenggang waktu diberikan untuk dia membasuh? Wa muddatul mas'al khufaini binisbati lil muqimi wa man safa wa lil muqimi wa min safarihi la yubihu lahul qasr. Yaumun wa laila. Muddatul mashi 'alal khufaini binisbati lil muqim. Tayyib. Wa man safaruhu la yubihu lahul qasr. Tayyib. Yaumun wa laila. Yani orang yang dibolehkan muddatul mas, tempo dia membasuh khufainnya binisbatil mukim, bagi orang yang mukim, dan orang yang safar dan tidak dibolehkan untuknya mengkasar, artinya safarnya safar pendek. Paham? Sebenarnya perjalanannya tidak dianggap safar. Maksudnya bagaimana mencontohkannya? Baik. Muaman safaru la yudhihu lahul qasr. Pokoknya dia melakukan perjalanan, tapi perjalanannya tidak diperbolehkan dia mengkasar. Ini perjalanan pendek lah misalnya. Misalnya kemana kira-kira? Ke Air Madidi. Ke Air Madidi melakukan perjalanan. Paham-paham, barakallahu fikum. Ke Air Madidi. Atau ke Bitung, sebagian orang menganggap ke Bitung bukan perjalanan safar yang boleh kita mengkasar. Karena mereka menganggap cuma rambu-rambu. Barakallahu fikum. Apalah Air Madidi atau misalnya di sini misalnya di Pineleng misalnya. Dia melakukan perjalanan, tapi perjalanan yang tidak boleh dia mengkasar sholat. Pokoknya perjalanan pendek lah istilahnya. Ada perjalanan jauh yang boleh dia mengkasar sholatnya. Tebok ke mana? Ke Gorontalo misalnya, atau ke Kota Mabagu misalnya, barakallahu fikum. Atau ke Palu, atau ke Jawa. Baik. Itu sudah dianggap safar. Nah, maka di sini orang yang mukim dengan orang yang safar, safar pendek yang tidak diperbolehkan dia mengkasar sholat. Berapa lama tempo yang boleh dia mas'al khufain, dia membasuh khufnya? Yaumun wa laila. Satu hari satu malam. Wa bin nisbati lil musafir safaran yubihu lahu al qasr thalathatu ayamin bilayaliha. Adapun safar yang diperbolehkan dia untuk mengkasar salatnya, maka orang yang safar seperti ini tiga hari tiga malam. Di hadis ini Abi Talib radhiyallahu taala anhu qala, jala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tiga hari tiga malam untuk orang-orang musafir dan satu hari satu malam untuk orang mukim. Baik. Kita pindah ke permasalahan berikutnya. Al-mas'alatul khamisah. Masalah yang kelima. Insyaallah bisa dipahami ini. Berapa poin? Pertama, dalam tata cara menyekanya. Yang kedua, sekarang apa? Tempo. Berapa lama boleh dia menyekanya. Al-mas'alatul khamisah, mubtilatuhu. Pembatal-pembatal mas. Jadi dia sudah memakai khuffain. Atau memakai kaos kaki. Atau memakai sepatu bot dalam kondisi sebelumnya dia telah wudu dengan sempurna. Tapi kemudian memakai khuffain. Kapan dia batal? Artinya harus dia copot dan dia wudu sama seperti sedia kala mencuci kakinya dengan air air wudu. Wa yubtilul mas bima ya'ti. Ada yang membatalkan mas. Tapi perkara berikut pertama, idza hasala ma yujibul ghusl. Yubtilul mas. Al-mas. Kalau terjadi perkara-perkara yang menjadikan dia harus mandi janabah, maka ya batal juga al-mas al-khufain. Ya karena tidak akan mungkin dia mandi dalam kondisi apa? Memakai khufain. Dia harus copot. Di hadis Sufyan bin As-Sal, Sufyan bin As-Sal qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyam wa la yalihuna illa min janabah. Sesuai dengan hadis Sufyan bin As-Sal berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kami idza kunna safaran, kalau kami dalam kondisi safar, dalam kondisi safar kemudian memakai khufain, allanan zia khifafana, untuk kami tidak mencopot kedua khuf kami salah satu ayam tiga hari tiga malam illa min janabah, kecuali kalau kena janabah ya harus copot semuanya kemudian mandi janabah. Yang kedua yang membatalkannya adalah idza zahara ba'du mahallil fard ay zahara ba'dul qadami batul al-mashh. Kalau nampak sebagian anggota kaki kita ini yang mestinya dicuci, nampak dia barakallahu fikum, maka batal al-mashh. Seperti misalnya sobek. Baik. Sobek. Yang dengannya barakallahu fikum, kalau sobeknya cuma sedikit, sebagian antara ulama mengatakan ya tidak jadi masalah. Yang kalau sobeknya agak besar, maka barakallahu fikum diperintahkan dia untuk mencopotnya dan mencucinya sekalian. Mencopot apa? Mencopot khufainnya dan mencuci kedua kakinya. Tidak boleh lagi dia mas al-khufain. Dahara ba'dul qadam. Baik. Sebagiannya. Baik. Yang ketiga, nazul khufaini yubtilul mas'h. Wa nazu ahadil khufain kanaz'ihima fi qawli akthari ahli al-ilm. Nazul khufain yubtilul mas'h. Kalau dia sudah mencopot, barakallahu fikum, dia sudah mencopot kedua khufnya. Begini maksudnya. Dia wudu sempurna, barakallahu fikum, wudu sempurna. Setelah itu dia memakai khufain, barakallahu fikum. Kemudian batal apa? Batal wudunya. Pertama kali dia membasuh, di situ dihitung mulai dia apa? Membasuh. Paham? Di situ dihitung mulai membasuh. Baik. Taruh misalnya duhur dia. Duhur atau sebelum duhur. Paham? Sebelum duhur barakallahu fikum dia wudu baik-baik. Kemudian dia pakai khufain. Dia sudah salat. Barakallahu fikum. Begitu mau asar misalnya, dia kan tertidur misalnya kan? Tertidur. Kan batal wudunya. Paham? Dalam kondisi pakai khufain. Bangun dia wudu ulang, ini kencing, istinja, kemudian barakallahu fikum wudu. Wudu pas mau cuci kaki tidak perlu dicuci, tapi apa? Disekah. Barakallahu fikum. Maghrib juga demikian mungkin batal. disekal lagi. Kemudian barakallahu fikum, kalau dia copot, baik, setelah dia sholat apa? Setelah dia sholat maghrib barakallahu fikum, dia copot, panas, gerah kakinya barakallahu fikum, ini panas dia kakinya, dia copot, maka tidak boleh dia pasang ulang, paham? Untuk nanti ketika wudu diseka kembali, tidak boleh karena dia sudah mencopotnya, paham? Dia sudah mencopotnya, tidak boleh dipasang ulang, kecuali kalau dia apa? Wudu kembali sempurna, kemudian dia pasang. Insyaallah ada pembahasan. Baik. Nasuah hadil khufaini, ya, kalau mencopot separohnya satu kaki, kos kaki terus satu khuf, sama seperti mencopot keduanya, semuanya dicopot kemudian dicuci. Yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Selesainya tempo membasuh, maka ini batal. Lainal mashu muaqqad bi zamanin muayyan min qibali syar'. Kenapa? Karena mas diberi tenggang waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarah al-mafhum limafhumi ahaditsit tauqid. Fala tajuzu ziyadatu, maka tidak boleh ditambah. Mas ini ditentukan waktunya. Taib. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita tambah dari tempo yang telah ditentukan, yang dipahami melalui hadis-hadis tentang masalah waktu. Sekarang al-mas'alatu sadisah, ibtida'u muddatil mas'h. Dari kapan, dari sejak kapan kita memulai membasuh? Wa tabtadi'u muddatul mas'h minal hadathi ba'dal lubs. Baik. Wa tabtadi'u muddatul mas'h minal hadathi ba'dal lubs. Dimulai perhitungan waktu itu dari kapan? Minal hadathi ba'dal lubs. Dari sejak kita hadas, setelah kita memakai apa? Memakai apa? Memakai khuf. Contohnya, kaman tawadda di salatil fajr. Contohnya, seperti orang yang wudu sempurna sebelum salat fajr, sebelum salat subuh. Dia bangun salat subuh, bangun wudu sempurna, cuci kaki, mulai dari cuci tangan, cuci wajah, cuci kedua tangan, kembali barakallahu fikum, kemudian membasuh wajah, membasuh apa? Kepala, dan mencuci kedua kaki. Baik. Kemudian tawadda li salatul wala bisal khuffain. Usai dia melakukan wudu, dia mengapain? Dia memakai khuffain. Kemudian dia melakukan salat apa? Salat subuh. Wa ba'da thulu'i syams. Baik. Setelah terbitnya matahari, dia pun batal. Kentut mungkin, atau tertidur, atau apa? Atau pembatal-pembatal yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Buang air. Baik. Walam yatawadda. Wa ba'da thulu'i syams ahdatha walam yatawadda. Dan waktu itu belum dia wudu. Tsumma tawadda qabla salati dzuhur. Kemudian dia wudu nanti setelah apa? Salat zuhur. Fabtada al-mudda min tulu'i syams waqta al-hadats. Maka dimulai barakallahu fikum perhitungan waktu itu ketika dia hadas. Ima kentut wa ima barakallahu fikum. Ini harus dia ingat-ingat. Ima dia kentut wa ima dia tertidur wa ima, mulai dari situ. Barakallahu fikum. Ini khilaf di antara para ulama barakallahu fikum. Dan karena tidak ada nas dalam masalah ini rinciannya. Wa qala ba'dul ulama ibtida'uha min haythu tawadda'a qabla salati dhuhr. Ai min al-mashi ba'da al-hadath. Sebagai ulama mengatakan bahwa mulai perhitungannya itu barakallahu fikum tawadda'a qabla salati dhuhr. Tawadda'a qabla salati dhuhr, dia wudu sebelum salat dhuhr. Paham? Jadi mulai di situ. Mulai dia apa? Dia mulai wudu karena hadas yang telah ada. perhitungannya dari situ barakallahu fikum. Sampai di keesokan harinya di tempo yang sama, di waktu yang sama. Ala khilafin di antara para ulama kita barakallahu fikum. Al-mas'alatu sabi'ah. Masalah yang ke 7, al-mas'u al-jabira wal imama wa tayyib khimarun nisa atau khumrun nisa ayah. Al-mas'h membasuh jabira. Jabira ini perban. Kalau ada luka kemudian diperban, bagaimana kita membasuhnya? Atau jabira awan. Perban atau ya semisal dengannya. Spalak mungkin. Atau spalak. Gips mungkin ya, gips. Kalau spalak itu ya cuma sekedar apa namanya kayu biasa kemudian dililit untuk menahan gerakan tulang yang patah ini. Barakallahu fikum. Sekarang di gips. Saya pakai kapur. Barakallahu fikum. Al-jabira huwa a'wad wa nahwiha kal gips. Ini sudah ada bahasa Arabnya ini. Barakallahu fikum. A'wad, a'wad itu semacam kayu spalak untuk menahan di antara dua sisi kaki kita ini, seandainya kaki atau tangan, atau nahwihima atau nahwiha atau yang selainnya seperti gips sekarang ini, mimayur batu alal keser, yang diikat untuk orang yang patah tulang, liujibira liyajibura wayal taim, agar supaya sembuh dan supaya apa, bersatu kembali apa, bersatu kembali tulangnya. Taib wayum sahu alaiha, dan dibasuh atasnya. Wakadarika yum sahu ala al-nusuk wal-lafaib allati tudau ala al-juruh. Demikian juga membasuh suf al-lusuk. Lusuk itu perban-perban. Taib wal-lafaib, lusuk itu apa namanya, plaster-plaster yang dipakai untuk plaster perban. Taib wal-lafaib, lafaib itu gulungan-gulungan. Allati tudau alal juruh, yang diletakkan di atas luka. Fakullu hadhil asya yumsahu alaiha. Ini semua perkara-perkara yang boleh kita membasuh di atasnya, tidak perlu dicopot. Barakallahu fikum. Sangat susah barakallahu fikum. Orang patah tangannya kemudian setiap saat mau dicopot. Barakallahu fikum. Itu kayunya atau dicopot gipsnya. Wallabaib taib. Alaiha bisyarat an takuna ala qadril hajah. Dengan syatatan taib ala qadril hajah. Fa in tajawasat qadril hajah lazimahu naz'u ma zada ala al hajah. Taib barakallahu fikum. Ala qadril hajah. Qadril hajah ini maksudnya taib perbannya itu ya cuma di sekitar apa barakallahu fikum. Misalnya lukanya di sini. Baik, kemudian diperban di sini barakallahu fikum. Ini yang diseka. Luka di sini kemudian diperban satu kaki, satu tangan di sini. Ya, anda bisa barakallahu fikum. Yang boleh diseka itu cuma yang atas di sini barakallahu fikum. Kalau ditutupi semua satu tangan, ya harus dicopot. Maka dagingnya diperban dan di apa? Cuma daerah yang apa? Yang luka. Daerah yang luka itu yang diperban, itu yang ditutupi. Baik. Kalau memang harus diperban. Kalau lewat itu maka harus dicopot. Baik. Di sini katakan ya, fa in tajawasat qadral haja, ini ditutupi di perban ini, di spalak atau di gips sesuai dengan kadar haja. Baik. Maksudnya hajanya dibutuhkan. Kalau memang haja walaupun panjang. Baik. Seperti misalnya patah di sini. Ya masa cuma gipsnya di sini enggak bisa, enggak ada manfaatnya. Mesti panjang. Baik, orang patah di sini, ujungnya dari ujung sini sampai sini, tidak boleh bergerak. Ini harus di apa? Harus di mas, tidak boleh dicopot. Karena semua hajah, semua dibutuhkan. Ini jips ini harus panjang. Kalau tidak panjang, tidak ada gunanya. Nah, tetap ini bergerak di tangan sehingga apa? Susah untuk sembuhnya patah tulang. Tik, di jips supaya apa? Tenang, tidak bergerak-gerak sama sekali. Agar supaya apa? Karena tubuh itu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ada patah tulang, tulang itu akan berusaha untuk menyambung kembali, barakallahu fikum, untuk untuk nyambung kembali secara alami. Agar nyambung kembali secara alami. Allahu musta'an. Wa yajuzu al-mas'u 'alayha fil hadath al-akbar wal asghar. Dan boleh untuk membasuh. Tapi ini sudah selesai masalah khufain ya. Masalah khufain sudah selesai. Kita membicarakan tentang masalah apa? Jabira ini, perban-perban dan yang semisalnya. Kalau memang tidak bisa di kalau perban itu ada pada anggota wudu kita yang harus kita cuci. Tapi barakallahu fikum, sementara untuk mencopotnya adalah suatu yang sangat menyulitkan. Barakallahu fikum, atau bertambah parahnya penyakit atau semakin terlambatnya kesembuhan. Paham? Maka tidak mengapa diseka. Taib. Diseka ketika kita wudu atau ketika kita mandi. Taib. Walaysa lil masyi 'alaiha waqtu muhaddad. Adapun menyeka ini tidak ada batasan waktunya. Gips misalnya ini atau spalak terkadang satu bulan. Taib. Barakallahu fikum. Terkadang satu bulan ketika dilihat oh, sudah ada perbaikan sih boleh dikurangi sepotong lagi, dikurangi sepotong. Baik. Seperti anak dulu barakallahu fikum waktu patah ini kaki. Ini panjang sampai di lutut sini barakallahu fikum. Padahal patahnya itu di mata kaki. Baik. Enggak bisa bergerak sama sekali, kaki begini terus. Kok panas leh. Baik, sumpek. Pokoknya enggak nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Artinya suruh gobus, suruh bongkar. Bongkar kemudian apa? Bongkar kemudian dibikin yang kecil saja, yang pendek. Di antara titik apa namanya? Di atas mata kaki dengan kaki. Barakallahu fikum. Enggak sampai harus sampai lutut. Itu sampai berapa bulan? Baik. La yajuzu al-mas'u 'alaiha bil hadatsil aqtab. Walau sul walaysa lil mas'i 'alaiha waqtun muhaddad. Adapun tiap kapan waktunya ya sampai sembuh, sampai dicopot. Bal yusaw 'alaiha ila naz'iha aw shifai ma tahtaha. Sampai dicopot atau sembuh lukanya atau penyakit yang diderita. Wa dalil 'ala dhalika anna al-mas'a 'alal jabirati darurah. والضرورات تقدر بقدرها ولا فرق فيها بين الحدثين. طيب. أن المسعى للجبيرة membasuh jabira ini, membasuh perban atau membasuh apa namanya? Ya perban lah kita artikan demikian. طيب. Ini perkara darurat. والضرورات تقدر بقدرها. Dan darurat itu disikapi sesuai dengan kadarnya. Ya kalau sembuhnya nanti setelah 5 hari ya 5 hari baru kita cuci. Atau pas kita copot misalnya nanti 7 hari atau sekian minggu baru misalnya kita copot misalnya baru pada saat itu kita mencucinya. Barakallahu fikum. Ini sama seperti apa? Sama seperti al-mas'al khuffain wala farqa fiha bainal hadatsaini. Tidak ada perbedaan di antara dua kejadian ini. Karena masing-masing darurat dalam perjalanan apa dalam perjalanan safar dalam kondisi mukim. Tapi di sini kita nih barakallahu fikum tidak terlalu terbiasa kita dengan khufain bahkan kaos kaki. Jarang sekali kecuali kalau sakit, ya, demam baru pakai kaos kaki. Taip. Atau mau pergi kerja pakai sepatu pakai kaos kaki dulu. Baik. Adapun senantiasa dia pakai seharian maka tidak. Taib, ini hanya di daerah-daerah dingin. Jadi biasa orang-orang memakai khufain. Wa kadzalika yajuzul mas'u 'alal imamah. Demikian juga boleh membasuh imamah. Imamah itu kalau dipakai kenapa boleh kita membasuh imamah? Wahia, dan apa itu mama? Wahia ma yu'ammimu bihir ra's. Itu apa-apa yang darinya kita balut kepala kita. Pakai imamah. Clean. Barakallahu fikum. Wa yakunu alaihi wa yukawwaru alaihi, dikelilingi. Kawwar. Wadalilu ala dhalika hadithul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW masa'a ala imamatihi wa ala nasiyati wal khufaini. Beliau kalau imamah ini kenapa boleh dibasuh? Karena memasangnya capek. Beda dengan kopiah. Lepas, tak pakai. Lepas, pakai. Barakallahu fikum. Nah, jadi masalah. Tapi kalau imamah, barakallahu fikum. Mesti pekerjaan tersendiri, barakallahu fikum. Adapun kalau pakai kopiah, mungkin cuma pakai satu tangan, syat, sudah. Baik. Imamah langsung mesti pakai bagaimana. Baik. Maka kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita membasuh imamah kalau kita wudu. Karena repot kalau mau dicopot lagi, pakai lagi. Baik. Suatu. Maka beliau alaihi salatu wasalam hanya membasuh ubun-ubunnya kemudian imamahnya. Barakallahu fikum. وحديث أنس وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني على الإمامة. النبي صلى الله عليه وسلم membasuh khufain dan khimar. Khimar imamah beliau, sesuatu yang menutupi. Wal masu alaiha laisa lahu waqtun muhaddad. Demikian juga membasuh imamah ini tidak ada waktu yang ditentukan. Walakin law salaka sabilal ikhtiyat lam yamsaha illa idza labisaha ala taharatin wa fi almuddatil muhaddadah lil masyi al khufain lakana hasana. Memang tidak dalil yang menunjukkan tentang itu berapa lama dan bagaimana caranya, bagaimana yakni. Maksudnya apakah harus dengan tahara dulu atau bagaimana? Seandainya dia memperlakukannya sama seperti perlakuan dia terhadap masalah khufain, lakana ahsan. Tapi seandainya tidak pun, tidak jadi masalah. Amma khimarul mar'ati wa hiya ma tughatti bihi ra'saha, adapun khimar jilbab perempuan yaitu pakaian yang dipakai untuk menutup kepalanya, fal aula alla tamsaha alaihi. Alla tamsaha alaihi illa idza kana hunaka masyaqqatun fi naz'ihi. Al aula lebih utama untuk dia tidak membasuhnya, membasuh kudungnya ketika dia wudu. Baik. Kecuali kalau di sana ada kesulitan dalam mencopotnya, atau limaradin firas atau sakit di kepalanya, atau nahwidalika, atau yang lainnya mungkin. Barakallahu fiikum. Seperti mungkin dia wudu dan di sana mungkin ada laki-laki yang lalu lalang mungkin. Barakallahu fiikum. Baik. Walau kana ra'su mulabbadan bihinna aw ghairihi fa yajuzu al-mas'u alayhi. Lebih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa umuman taharatul ras fiha syai'un min at-tashil wa taysir ala hadhihi ummah. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna aw ghairihi fa yajuzu al-mas' alayhi. Demikian juga seandainya kepala kita ini mulabbadan talbid di dilumuri dengan henna. Itu orang kalau mau mewarnai rambutnya dengan henna, henna itu diambil, ditubuk, barakallahu fikum, kemudian dicampur ramuan apa, kemudian ditempel di kepala. Tempel di kepala sekian jam, barakallahu fikum, setelah itu baru dibersihkan. Nanti sudah apa? Sudah rambut sudah berubah. Sama seperti kukunya perempuan ini, barakallahu fikum. Baik, kalau pakai henna mereka menumbuk daun henna, kemudian mereka campur dengan apa, cuka atau apa. Baik, yang jelas mereka pasangi di kukunya. Baik, untuk merubah warnanya, mungkin beberapa jam. Baik, menjelang tidur mungkin ya, menjelang tidur malam, selesai sholat isya, barakallahu fikum, pas subuh dia sudah copot. Baik, dia copot dan sudah berubah kukunya menjadi apa? Jadi berwarna. Tapi kalau dia memakai henna, dia kepalanya lagi di apa, dibalut dengan apa, dengan henna. Sama seperti anak-anak sekarang ini, tapi itu kan kimia yang sekarang ini. Itu warna biru, hijau, merah. Warna pirang untuk anak-anak itu kan. Mereka basahi rambut mereka kemudian. Sama seperti itu. Prosesnya untuk henna. Dia tempel gitu sampai belepotan. Sampai kering. Barakallahu fikum. Walau kana ar-ra'su mulabbadan bihinna aw ghairihi fa yajuzu al-mas'u alayhi, maka boleh dia menyekanya. Liqaul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa umuman, sesuai dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeka apa imamahnya. Wa umuman taharatur ra's fiha syai'un min at-tashil wa taysir ala hadhihi ummah. Dan secara umum, karena apa taysir apa namanya taharatur ra's, kebersihan kebersihan kepala ini sedikit ada keringanan dalam masalah wudu. Barakallahu fikum, ketimbang anggota tubuh yang lainnya. Ini kan tangan yang harus diseka, digosok. Barakallahu fikum. Ada kepala cuma sekedar diseka begini. Tidak perlu harus dikeramas, barakallahu fikum, masyakah setiap mau wudu dikeramas. Tapi barakallahu fikum, cukup apa? Cukup apa namanya? Diseka satu kali dari muka ke belakang ke depan. Barakallahu fikum. Adapun tangan memang harus digosok, barakallahu fikum. Hah, muka juga demikian. Agak diperhatikan betul, tangan juga sampai siku mau digosok. Tapi adapun kepala cuma sekedar apa, membasuhnya begitu. Tapi tidak perlu semua harus keramas, kasih siram ke sana, basahin semuanya anda. Barakallahu. Maka di sini katakan apa, nau minat tashil, ini keringanan kemudahan. Wa umman taharatu ra'si fiha syai'un minat tashil wa taysir, kemudahan dan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Jadi membasuh ketika kita memakai imamah, boleh kita membasuhnya, barakallahu fikum. Baik. Terus bagaimana yang paling afdal? Kita kembali ke masalah khuffain. Mana yang paling afdal? Apakah membasuh khuffain atau mencuci kaki? Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa yang afdal adalah kondisi apa dia pada saat itu. Kalau kondisi dia dalam kondisi memakai khuffain, maka afdal bagi dia untuk menyekanya. Barakallahu fikum. Dan tidak perlu dia mencopotnya untuk dia cuci kakinya. Barakallahu fikum. Kondisi. Kalau kondisinya dalam kondisi apa? Lagi terbuka kakinya ini, dia wudu ya, jangan maksa-maksa diri untuk apa? Memakai khuffain dulu baru mau wudu. Seperti misalnya, Anak dari maghrib apa ini? Anak dari maghrib sudah wudu dan masuk waktu isya, anak pengen wudu padahal belum batal, boleh anak membasuh, boleh anak memakai khuffain, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Anak wudu di waktu maghrib tidak batal wudu sampai waktu isya. Sengaja-sengaja saya mau pakai apa? Baik, mau pakai khuf untuk wudu dan berikutnya nanti membasuh. Paham ini? Al-afdal ya tetap mencucinya, enggak perlu repot-repot, ngapain masih. Agak. Demikian juga kebalikannya tadi. Kalau kondisi Anda dalam memakai khufain, maka jangan dicopot untuk Anda mencuci kaki. Silakan anda wudu, kemudian anda membasuhnya. Jadi yang afdal sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sama seperti apa? Sama seperti puasa Ramadan di dalam perjalanan safar. Mana paling afdal? Paling afdal sesuai dengan keadaannya. Kalau memang anda sehat, masya Allah, perjalanan tidak terlalu melelahkan, tapi afdal anda melakukan puasa. Baik, seandainya pun anda berbuka dalam kondisi seperti itu, tidak ada dosa atas anda. Al-akhdu bir-ruhas. Baik. Tapi kalau kondisi anda memang capek, lelah, lapar, perjalanan memang melelahkan, baik, maka yang lebih afdal untuk anda adalah apa? Untuk berbuka. Baik. Kapan Anda memaksa diri untuk melakukan puasa dalam kondisi tersiksa seperti itu apa? Berlaku pada Anda ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Tidak, bukan termasuk kebaikan orang berpuasa dalam keadaan safar. Ucapan dicapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada orang yang sudah dinaungi di terik matahari yang sangat panas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa ini? Ada apa? Kenapa?" Sampai ada orang sudah dinaungi segala macam. Kata para sahabat, "Saim ya Rasulullah, ini orang puasa kemudian sudah semaput." Kepanasan, dehidrasi, kekurangan cairan, barakallahu fikum. Kemudian tetap bertahan di dalam puasanya. Kata Rasulullah SAW, bukan kebaikan kalau begini modelnya, tetap dia perlu melakukan puasa. Terus yang afdal adalah apa? Pada saat itu, berbuka. Yang afdal baginya, pada saat itu adalah berbuka puasa dan dia menggantinya di waktu yang lain. Jadi afdalnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Wa ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.